Dia sampai loko, kipi kipi kipi, kipi dia sampai loko, kipi kipi kipi, kipi dia sampai loko, kipi kipi kipi, kipi dia sampai loko. Ini jaru dan mengari, mari sama-sama he, rame-rame patah cingki, bunga cingki manis he. Kalau habis-habis patah, jangan pulang dulu. Mari pukul-pukul tifa, terus menari sedikit. Kipi, kipi, kipi, kipi dia sampai lobo. Kipi, kipi, kipi, kipi dia sampai moto. Kipi, kipi, kipi, kipi dia sampai lobo. Kipi, kipi, kipi, kipi dia sampai moto. Hela hela arum bahi hela he. Jangan nona main gila, nanti beta telehe. Lampu lampu lampu pelita, tambah minyak terus menyala. Jangan nona goyang badan, nanti beta raba raba. Kipi kipi kipi, kipi dia sampai lombo. Kipi kipi kipi, kipi dia sampai moto. Kipi kipi kipi, kipi dia sampai lombo. Kipi kipi kipi, kipi dia sampai poto. Kipi kipi kipi, kipi dia sampai lombo. Kipi kipi kipi, kipi dia sampai poto. Kipi kipi kipi, kipi dia sampai lombo. Kipi kipi kipi, kipi dia sampai poto. Kipi kipi kipi, kipi dia sampai lombo. Kipi kipi kipi, kipi dia sampai poto. Kipi kipi kipi, kipi dia sampai lombo. Kipi kipi kipi, kipi dia sampai poto.